Do, do lasem, re, senya senior, mikirin pickup line, fast, lapar duit kurang, soal ujian lebay, lama digantung gebetan, sial diganggu sesan, do. Super seasem-asem hidup lo lebih asem super super.